Masuk hari 39 tertidur sembahyang asar. Tak sedar, sedar-sedar pukul 6. Allah habis 39. Mula balik pada kosong. Dan dia tak boleh carry power. Tak kira alai tak lagi cari tak. Alai tak alai. Masya Allah tuan-tuan. Ujian banyak. Nak ambil anak tuition. Nak ambil, nak hantar isteri pergi kerja. Nombor telefon balik cepat. Ayah sakit. Tak boleh sembahyang jemaah. Mai kita kereta rosak tengah jalan. Jam pula tu. Sangkut dalam banjir pula. Bila nak sembahyang jemaah? Tertidur tak sedar-sedar. Terlepas dah sembahyang jemaah. Susah nak dapat tuan-tuan. Sebab itu, siapa yang boleh buat 40 hari ni, insyaAllah. Ustaz, saya dah buat 2 kali, Ustaz. 40 hari tu memang setiap tertidur di masjid, Ustaz. Kamu orang tablet kah? InsyaAllah, Ustaz. Sebab tu orang tablet, dia keluar 40 hari. Dia nak dapat yang ni. Kita tak faham tablet, kita teribat. Apa tablet, tablet tak balik. Depot mayah nak dapat 40 hari. Tapi syarat pun tablet, tinggallah belanja isteri di rumah. Saya baru ni jumpa satu tablet. Sahabat saya jemaah tablet. Isteri baru bersalin sebulan. Dia dah keluar. Sebulan isteri tu. Anak duk merah lagi. Dia dah babai ke anak dia. Babai baby, insyaAllah. Ayah balik selepas 4 hari, insyaAllah. Ya, agak baby. InsyaAllah. Pasal apa? Tak payahlah pergi lagi. Jaga isteri, jaga anak-anak, jihad besar. Bagi makan pada isteri, bagi makan pada anak-anak, jihad besar. Habis dia pantang, budak dah besar, keluarlah balik. Nak cari 40 hari, silakan. Tapi kalau kita tinggalkan, tak bagi nafkah, dosa tuan-tuan. Siapa-siapa tak bagi nafkah pada isteri dia, ibadatnya ditolak tuan-tuan. Dosa tu. Bukan kata jemaah tablet je, tak kira lah tuan-tuan jemaah biasa pun. Satu sen tak pernah bagi duit pada isteri. Isteri ni duk cucuk duit dekat bank, duit dia lah. Bank tu pun baik atau cucuk keluar duit. Tak pernah lawan langsung, baik je bank dekat dinding tu, cucuk keluar. Tuan-tuan tak bagi nafkah dekat isteri tuan-tuan, ibadat ni ditolak. Tuan-tuan ingat semayah tuan-tuan Tuhan terima. Jubah melerik sampai tak dapat kaki. Ekor serban ni panjang sampai ke punggung. Kalah orang pehuk. Tapi kalau tuan-tuan tak bagi nafkah dekat isteri, berdosa. Baik. Jadi ada yang boleh buat. 40 hari dia boleh buat. InsyaAllah. Alhamdulillah. Lepas-lepas buat 40 hari tak semayang. Orang semayang dia tak semayang. Kenapa tak semayang, Mat? Kamu tak dengar, tak cakap lagi. Siapa boleh buat 40 hari bebas neraka? Aku dah buat dah, insyaAllah aku syurga. Ini pun gila babi juga tu. Kenalah semayang yang 40 hari itu sebagai satu advantage pada kamu, advantage saja untuk masuk syurga. Serupalah kita mati seorang anak belum cukup umur, mati dua orang, mati tiga orang anak belum cukup umur, anak tunggu depan pintu syurga. Bukan maknanya tak payah semayang. Ini tiga orang anak dia mati accident. No, so no. Tak semayang lah. Tak semayang yuk. Tiga anak dah tunggu lah. Gitu dia. Memanglah anak tunggu kamu tiga orang depan syurga tapi tak jumpa pada bangsa kamu seberaka. Dia kena faham sedih tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buang sifat munafik pada anak-anak tuan-tuan, saya syorkan. Anak-anak kita sekarang ni munafik tuan-tuan. Dia pakai prepaid. Tuan-tuan pakai bil handphone. Dengan bil handphone tuan-tuan tu, dia boleh request untuk minta top up dia punya. Tuan-tuan bukan tahu. RM50 sekali top up. RM100 sekali top up. Main datang bil, haa. Dia ada charger tu dia. RM400,000 kena. Nak kata apa tu? Nak marah? Kena bayar dekat dah. Dekat perkhidmat kena bayar. Cahak anak kita tuan-tuan zaman sekarang. Sebab tu tuan-tuan handphone jagalah lain. Walaupun tuan-tuan tinggal handphone di rumah, dia hantar mesej dekat handphone tuan-tuan.

Memang Ustaz, serupa okey lah Ustaz. Memang hang okey, isteri hang KO. Oh, tuan-tuan kena hormat isteri. Maksud nafkah batin ialah menggembirakan isteri. Sebab tu gembira isteri tu apa? Layan dia bercakap. Isteri tak seronok kalau tuan-tuan tak layan dia bercakap. Abang tadi pergi ceramah Ustaz Kazim ke? Ramai dah abang. Ustaz Kazim kata apa? Terus dia pergi tidur. Tentu tak perah. Isteri tentu ingat tak perah lah dia. Perah. Cuba tuan-tuan layan dia. Abang tadi pergi ceramah Ustaz Kazim ke? Okey je. Bolehlah abang makin jauh ke? Cakap lah. Itulah lain kali datang awal. Boleh pakai depan masjid, depan surau. InsyaAllah bulan depan baru datang awal. Tapi kamu kena lah ikut. Itulah maknanya lawan. Lawan bercakap. Seronok lah dia. Jangan tak lawan dia bercakap. Bila dia balik lambat, kita balik dulu. Kita layan dia cakap. Apa salah tuan-tuan buat air pada dia? Kita balik sebab kita kerja dekat. Dia pula jam. Lambat sampai, 6.30 tahun sampai. Tuan-tuan sediakan dulu. Teh ke, cok kodok ke, popcorn nugget ke, semua letak situ tengok. Ya, kat isteri abang. Abang dah bacakan kopi, mari kita minum sama-sama. Hei, Allah tuan-tuan. Dengan-dengan beg kerja dia sampai ke dapur. Barulah dia rasa seronok. Terima kasih abang. Hari ni abang balik awal. Bolehlah abang sediakan. Besok kalau abang boleh lambat, kamu lah pula buat. Sonoklah. Itulah dipanggil nafkah batin. Ustaz, saya letih lah ustaz. Bila masa nak goreng naga, bila masa saya nak buat teh tarik, bila masa saya nak nyembang ustaz. Senyum itu pun dikira nafkah batin. Senyum. Isteri abang balik. Senyum saja. Itu pun seronok. Penatlah abang. Bila tuan-tuan senyum, hilang penat. Tapi tak payahlah tuan-tuan buat macam cerita Pura Cendana tu. Ya, cerita Musang Berjanggut bila Pi Ramli balik, buat balik menantu dia tu. Sultan Alam Syah Bandar tu menarikan. Anak ayah balik. Tak payahlah. Tak payahlah isteri tuan-tuan balik. Isteri abang balik. Tak payahlah. Orang tengok tu hati. Susah hati orang tengok tuan-tuan. Udah berapa hari dia macam tu. Dia orang tanya dia tak apa sihat orang tua ni. Termasuklah nafkah batin, tidur dengan isteri. Tidur dengan isteri tu maknanya tidur yang menggembirakan dia. Tidur yang menggembirakan, yang menyeronokkan. Bukan makna yang menyeronokkan tu 6 jam. 4 jam. Belum lagi ke abang? Belum, kata dia. Udah, tuan-tuan. 4 jam ni abang, betul nak kerja abang. Oh, tikiak lah sama. Maksudnya, biar kejap pun tak apa, janji dia suka. Itulah maksud nafkah batin. Kita ni pantang tuan-tuan. Dengan lintah-lintah. Gambir-gambir, pantang. Itu je bos kru tayar lori tu. Tuan-tuan baca kan dalam paper tu, disangkutnya dengan skru tayar lori. Dah tak boleh cabut. Bomba habis cabut. Bomba bawa kata tu. Bomba nak fikir pun macam mana. Tak kira ku kata skru, terkata yang lain. Balik tuan-tuan. Ihsan. Sebab tu orang lelaki kena ada istibat. Ihsan dengan orang perempuan. Dia letih, dia penat, jaga anak, masak, basuh kain, rumah-rumah flat pula lim rosak, kita pula tu dia ada standby dah, sabar. Begitu jugalah dengan perempuan pun, kenalah fikir suami juga. Dengan tak layan langsung, berilah juga hak suami. Jadi masing-masing jaga, taklah berlaku curang. Masalah kita sekarang ni dingin. Bila dingin, kita nak cari hal lain. Isteri dingin. Suami duduk tengok orang sebelah panas. Isteri layan dingin. Tapi jiran sebelah rumah panas. Balik saja bang. Cantik hari ni abang. Ha, sudah tu panas dah tu. Isteri pula tak tanya cantik ke, tegak ke, apa ke, tak tanya. Ha, dia mula dengan orang sebelah. Serupalah isteri kita pun bila tuan-tuan dingin dengan dia. Dia mula cari orang yang di ofis dia, yang di pejabat dia, yang suka tegur dia,